Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, baik yang hadir di majelis yang mulia ini ataupun yang mengikuti kajian ini melalui radio Mu'adz bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan jiwa kita di dalam istiqamah, istiqamah di dalam kebenaran, istiqamah di atas ajaran Islam yang hak. Baiklah para jemaah sekalian, seperti telah diantarkan oleh akhi pembawa acara bahwa tema kajian kita sore hari ini adalah riak di tengah keluarga nubuah. Dari tema ini insya Allah kita sudah punya satu bayangan global tentang apa yang akan kita bicarakan dalam kajian. Yang pertama, bahwa kajian ini bersifat sejarah. Kita ingin melihat, mengintip ataupun mendengarkan apa saja yang berhasil direkam oleh sejarah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi berupa konflik-konflik kecil yang pernah ada dan terjadi di dalam rumah tangga nubuah. Dan tentu target dari pembahasan ini, kita ingin melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyikapi setiap konflik-konflik kecil yang terjadi di dalam rumah tangga beliau. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak membimbing kita melalui seorang nabi dari kalangan malaikat. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membimbing kita melalui seorang nabi dari jenis kita sendiri, manusia. Allah tabaraka wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Artinya bahwa rasul yang akan membimbing, yang akan memberikan kita sejumlah pelajaran adalah rasul dari jenis manusia seperti kita, sehingga kita menemukan kemudahan untuk mentauladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, kita semua tahu bahwa pernikahan adalah sunnah para nabi. Jadi tidak ada nabi yang tidak menikah. Nabi Isa alaihi salam nanti apabila akhir zaman beliau turun, beliau pun akan menikah. Bahkan ada sebuah riwayat, namun riwayat ini didhaifkan oleh para ulama, bahwa Nabi Isa nanti akan turun dan menikah dengan poligami, bukan monogami. Namun sekali lagi ini bukan riwayat yang disahihkan oleh para ulama. Jadi riwayat yang sahih bahwa beliau hanya dijelaskan turun ke dunia lalu kemudian menikah. Dan ini berarti bahwa dugaan orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa adalah seseorang yang telah keluar dari kodrat manusia, seperti misalnya beliau tidak menikah, disebabkan karena ada esensi ketuhanan dalam diri Isa. Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan mereka manunggaling kepada Allah, manunggaling dengan Allah. Oleh sebab itu beliau telah keluar dari apa yang menjadi kodrat manusia. Maka Nabi Isa tidak membutuhkan pernikahan, dia tidak membutuhkan lawan jenis. Inilah dugaan keliru mereka tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, akan tetapi jemaah sekalian, Nabi kita alaihissalatu wassalam berbicara bahwa kelak jelang kiamat, Isa alaihi salam akan turun. Kemudian ia akan menikah, dan ini membantah dugaan orang-orang Nasrani. Nah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun menikah. Beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian menikah dengan Aisyah, menikah pula dengan Sauda. Lalu beliau menikah sampai kemudian Nabi kita akad nikah sebanyak berapa kali? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melangsungkan akad nikah mencapai 13 kali ya. 13 kali. Tetapi ada yang dicerai oleh beliau, lalu total ummul mukminin semuanya adalah 11 orang. Nah, kemudian dua di antaranya meninggal sewaktu beliau masih hidup. Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha wafat, kemudian Zainab bintu Khuzaimah. Kedua orang ini wafat sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, sehingga ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, ummul mukminin atau ummahatul mukminin yang masih hidup berjumlah 11 orang. Berjumlah 9 orang. Ya. Jadi Nabi akan nikah sebanyak 13 kali, tetapi dua orang diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang diceraikan oleh Nabi yang bernama Bintul John. Ya, dan ada pula wanita yang diceraikan oleh Nabi SAW dari suku Al-Kindiyah. Dari suku Al-Kindiyah. Bintul John ini, John berarti orang mana itu? Ya, bukan orang Arab. Di Arab tidak ada orang yang namanya John ya. Jadi wanita ini memang bukan orang Arab. Nah, ketika dia jatuh dalam tawanan kaum muslimin, maka ditawarkan kepadanya untuk menikah dengan Nabi SAW. Wanita ini mau. Lalu kemudian pada malam pengantin Nabi SAW dengan wanita yang bernama Bintul John ini, wanita ini mengatakan, Nabi SAW mendekatinya, tetapi dia menjauh karena ternyata dia enggak tahu Nabi SAW. Dia tahu nama tapi dia tidak tahu, dia tidak mengetahui fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya wanita ini mengucapkan kata-kata yang tidak layak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk kembali. Nah, adapun wanita Al-Kindiyah, maka Nabi menceraikannya karena dia berkata kepada Nabi kita, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Kata Nabi sallam, "Laqad uzti bi azim ilhaqi bi ahliki." Engkau telah berlindung kepada Yang Maha Agung, kembalilah ke tengah keluargamu. Kedua wanita ini akad nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak sempat terjadi ada hubungan badan. Nah, kedua wanita ini pendapat yang lebih kuat tidak dinamakan ummul mukminin. Walaupun mereka sempat akad nikah dengan Nabi SAW, tapi karena tidak terjadi hubungan badan antara Nabi kita SAW dengan mereka, maka akad nikah saja tidak cukup untuk status keduanya menjadi seorang, menjadi ummahatul mukminin. Sehingga yang resmi sebagai ummahatul mukminin hanya ada 11 orang. Lalu dari ke-11 orang ini, dua di antaranya wafat sewaktu Nabi masih hidup, yaitu Zainab dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Zainab bintu Khuzaimah. Agar mudah dihafal, dua istri Nabi sallam yang wafat sewaktu beliau hidup adalah istri yang pertama kali dinikahi dan istri yang terakhir kali dinikahi. Yang pertama kali dinikahi oleh Nabi sallam tentu adalah ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang terakhir kali beliau nikahi adalah Zainab bintu Khuzaimah. Nabi SAW menikahinya dalam Hajjatul Wada, artinya dalam Fathu Makkah ya. Maka kebersamaan beliau dengan Nabi SAW hanya beberapa bulan saja, kemudian beliau radhiyallahu anha wafat. Jadi istri Nabi SAW yang wafat sewaktu beliau hidup adalah istri yang pertama kali beliau nikahi dan istri yang terakhir kali beliau nikahi, Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Nah, istri Nabi kita ada dua yang bernama Zainab. Zainab bintu Khuzaimah, satu lagi adalah Zainab bintu Jahash. Kesimpulan, Nabi kita wafat alaihi salatu wassalam meninggalkan 9 orang istri. Meninggalkan 9 orang istri yang oleh Al-Quran distatuskan sebagai ummahatul mukminin. Dan pendapat yang lebih kuat, mereka tidak dinamakan dengan ummahatul mukminat. Ya, Aisyah ummul mukminat bukan. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Karena penstatusan mereka sebagai ummul mukminin untuk menghalangi adanya orang yang akan menikahi mereka. Jadi agar tidak ada yang menikah dengan istri Nabi, maka agama menstatuskan istri-istri beliau sebagai ummul mukminin. Nah, ketika hal ini tidak mungkin bagi wanita, maka tidak ada urgensinya untuk wanita untuk dinyatakan ummul mukminat misalnya. Jadi yang betul bahwa istri-istri Nabi kita hanya dinamakan ummul mukminin atau ummahatul mukminin, dan tidak dinamakan dengan ummahatul mukminat. Jemaah sekalian, pepatah orang kita mengatakan tidak ada gading yang tak retak. Betul tidak? Jadi tidak ada rumah tangga yang tidak pernah mengalami suasana konflik. Demikian pula adanya dengan keluarga nubuah, rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konflik-konflik kecil itu tetap terjadi di dalam rumah tangga nubuah. Tetapi jemaah sekalian, yang perlu kita catat baik-baik bahwa konflik-konflik ini sepanjang terjadi dalam suasana akhlakul karimah, konflik ini tidak akan menjadi sesuatu yang buruk. Ya, jadi konflik itu wajar saja karena konflik itu bagian dari kemanusiaan kita. Hanya saja jemaah sekalian, konflik ini tidak akan menjadi sesuatu yang buruk andai kata setiap kita menyikapi, menjalani konflik-konflik ini dengan akhlak yang mulia. Maka konflik-konflik yang pernah ada dan terjadi di rumah tangga nubuah, konflik itu benar-benar terjadi, tetapi karena Nabi seorang yang berakhlak, beliau bahkan imam di dalam akhlak. Akhlak beliau bukan cuma diakui oleh kita, diakui pula oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula para ummahatul mukminin, mereka juga adalah wanita-wanita yang penuh dengan akhlak. Sehingga konflik-konflik ini hanya sebuah sejarah yang tidak menjadi satu keadaan yang buruk. Jadi dengan demikian, apabila ada dan apabila terjadi sebuah konflik, ingat, jalani suasana konflik dalam rumah tangga penuh dengan akhlak. Konflik ini enggak pernah membuat segalanya berantakan kecuali saat kita telah kehilangan akhlak dalam suasana konflik. Nanti akan kita lihat bahwa konflik terjadi di tengah rumah tangga nubuah alaihi salatu wassalam, tetapi karena masing-masing pihak menjaga dan memiliki akhlakul karimah sehingga konflik ini tidak melahirkan keadaan yang buruk dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabi kita, wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sungguh Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala memuji ucapan Rasulullah. Allah berfirman, wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah Subhanahu wa taala memuji penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ma zaghal basaru wa ma tagha. Allah Subhanahu wa taala memuji jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi Allah memuji lisan ucapan beliau, Allah memuji pandangan beliau, Allah memuji jiwa beliau. Yang terakhir Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang sangat agung. Nah, jadi dengan akhlak yang agung ini jemaah sekalian, maka konflik ini akhirnya tidak menjadi satu kejadian yang sangat buruk. Masih tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. Hatta binatang pun tidak pernah dipukul Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya. Ya? Jadi beliau marah, kadang-kadang marah nampak dari wajah beliau. Dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka faham betul Nabi sedang marah. Karena apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam marah, ada urat yang menonjol di antara kedua alis beliau seperti ini. Apabila urat yang ada di jidat, di dahi Nabi SAW ini menonjol, itu sahabat-sahabat semuanya sudah tahu bahwa Nabi kita SAW sedang menyimpan masalah, bahwa beliau sedang dalam keadaan emosi. Nah, baik jemaah sekalian, jadi Nabi kita emosi dan itu nampak dari wajah beliau. Kadang-kadang emosi itu pun terdengar dari ucapan beliau. Tetapi Nabi kita tidak pernah emosi dalam bentuk pukul-memukul. Nabi emosi main tampar gitu, enggak pernah. Bahkan di dalam kitab Al-Kabari yang ditulis oleh Imam Zahabi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribul wajah. Kalian tidak dibenarkan memukul wajah. Siapapun yang salah, enggak boleh memukul wajah. Kalau harus memukul, pukul bagian lain yang tidak berbahaya. Namun wajah ini memiliki kemuliaan. Oleh sebab itu Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan tidak dibenarkan, bahkan dosa besar hukumnya memukul wajah meskipun orang yang salah. Baik, jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi enggak pernah memukul apapun dengan tangannya meskipun binatang. Nah, kemudian berikutnya jemaah sekalian, Nabi kita suami yang sangat lembut dengan istri-istrinya. Kelembutan dengan istri-istri beliau, antara lain beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dengan julukan-julukan yang indah, julukan-julukan yang menarik. Misalnya Nabi kita memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan Humaira. Ya wahai engkau wanita yang pipinya kemerah-merahan. Sebuah sanjungan yang menarik untuk Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian di antara bentuk kelembutan Nabi SAW terhadap para istrinya, seperti diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun yaqra'ul Quran." Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau berbaring, beliau rebahan di atas pangkuanku membaca Al-Quran, dan aku saat itu sedang dalam keadaan menstruasi. Jadi beliau sedang dalam keadaan mens, dalam keadaan haid, tetapi Nabi SAW mendekati beliau, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berbaring rebahan berbantalkan paha Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha. Nah, tentu jemaah sekalian, ini adalah suasana lembut antara Nabi SAW dengan istrinya. Jadi saya pernah membaca satu komentar dari seorang psikolog bahwa manusia meski usia telah membawa kepada dewasa, bahkan lebih dari sekedar dewasa, tetapi ada aspek-aspek kekanak-kanakan yang enggak pernah hilang dalam diri manusia. Jadi ada bentuk-bentuk manja yang enggak pernah hilang dari diri manusia walaupun ia telah dewasa. Bahkan walaupun ia telah menjadi seorang bapak, seorang kakek-kakek bahkan. Nah, di sini kita lihat bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jelas beliau sudah memasuki usia tua, tetapi ada semacam kemanjaan kita lihat dalam hadis ini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam rebahan berbantal kepada paha Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Umar radhiyallahu taala anhu, Umar adalah Umar, seorang pendekar, seorang jagoan seperti yang kita kenal. Akan tetapi apabila telah berada di rumah bersama dengan istrinya, ternyata Umar radhiyallahu anhu pun tidak lepas dari dengan sikap manja beliau terhadap istri. Maka beliau sering sekali tiduran di atas pangkuan istri beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa suasana-suasana kelembutan seperti ini terjadi antara Nabi dengan antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan para ummahatul mukminin. Antara lain misalnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah, Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa hiya shaimah." Bahwa kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah bahkan padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa. Jadi kalau cuma sekedar ciuman doang, ya, cipika-cipiki itu, walaupun seseorang dalam keadaan berpuasa, ternyata itu dibenarkan. Ya, tapi sekedar ciuman, jangan lebih dari itu ya. Nah, jadi Nabi kita SAW, walaupun beliau dalam keadaan puasa, selalu ada ciuman untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan ini lagi-lagi menunjukkan kelembutan Nabi SAW terhadap terhadap istri-istrinya. Anda suka cium istri enggak? Dulu, kalau sekarang norak katanya. Dulu waktu masih muda iya, baru-baru nikah iya. Ini Nabi kita melakukan ini semua setelah begitu lama usia pernikahan beliau. Jemaah sekalian, riwayat lain tentang kelembutan Nabi kepada para istrinya adalah sesuatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwa Nabi SAW pernah keluar Madinah bersama dengan istri beliau yang bernama Safiyyah radhiyallahu taala anha. Nabi naik kendaraan, Safiyyah radhiyallahu anha naik kendaraan. Jadi masing-masing punya kendaraan. Kendaraan zaman dulu ya. Nabi kita punya kendaraan cuma ada dua. Kendaraan Nabi yang pertama adalah unta betina yang bernama Qaswa. Kendaraan beliau yang kedua adalah keledai yang bernama Ufair. Hanya ini dua kendaraan yang biasa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi sallam pernah keluar kota Madinah bersama Ummul Mukminin Safiyyah, masing-masing bawa kendaraan. Nabi punya kendaraan dan Safiyyah radhiyallahu anha naik kendaraan. Akan tetapi qadarullah, kendaraan Safiyyah ini entah karena letih atau karena apa, tetapi jalannya pelan sekali. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang sudah jauh, Safiyyah masih tertinggal di belakang jauh sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat istrinya seperti ini menangis. Ya. Perempuan punya air mata dengan seribu bahasa itu. Jangan sampai Anda seorang laki-laki enggak memahami air mata wanita. Ingat, di dalam Al-Qur'an Allah enggak pernah mengatakan jangan bersedih kepada laki-laki. Tetapi di dalam Al-Quran, Allah mengatakan jangan bersedih kepada dua orang wanita. Siapa dia? Sekali lagi, Allah tidak pernah menyebut jangan sedih kepada laki-laki. Tetapi Allah dua kali mengatakan jangan bersedih kepada dua orang wanita. Siapa dua orang wanita yang dimaksud? Yang pertama adalah Maryam alaihissalam, dan yang kedua adalah Ummi Musa. Allah berfirman kepada Maryam, la tahzani, jangan bersedih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Ummi Musa, wala tahzan, dan agar ia tidak bersedih. Nah, jadi Allah tabaraka wa ta'ala tahu wanita ya, seperti apa jiwa wanita, seperti apa kelembutan dan sensitivitas yang ada dalam jiwa wanita. Maka dalam Al-Quran Allah tidak pernah mengatakan jangan sedih, baik kepada Nabi kita ataupun terhadap Nabi-Nabi yang lain. Namun terhadap wanita, ada dua wanita yang pernah Allah katakan jangan bersedih. Nah, jangan sampai istri kita tidak mendapatkan kata-kata ini dari kita ya. Kamu tidak usah sedih gitu ya. Jangan sampai itu. Allah saja mengucapkan kata-kata ini kepada wanita, maka jangan sampai Anda enggak memiliki kata-kata ini untuk istri. Jadi maksud saya jemaah sekalian, Safiyyah radhiyallahu anha berjalan demikian tertinggal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu menyusul bunda kita Ummul Mukminin Safiyyah yang tertinggal jauh. Nabi mendekat, ternyata Safiyyah radhiyallahu anha menangis kesal dengan keadaan kendaraannya ini ya. Kata Nabi sallallahu alaihi mendekati Safiyyah, lalu Nabi mengeringkan air mata, melap air mata Safiyyah langsung dengan kedua tangan beliau. Ya, kalau dulu belum ada tisu tentunya ya. Tetapi enggak pula menggunakan kain, tetapi Nabi kita mengeringkan air mata Safiyyah langsung dengan kedua tangan beliau yang mulia. Kemudian Nabi membujuk-bujuk Safiyyah, diamlah, ada apa sih, diamlah. Nabi SAW dengan penuh lembut menyapa, memberikan kata-kata yang sangat lembut sekali untuk mendiamkan Ummul Mukminin Sofia radhiyallahu taala anha. Dalam hadis lain, ini masih tentang kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kadang-kadang apabila aku marah kepada Nabi, ternyata beliau juga kadang-kadang marah. Nanti akan kita lihat. Apabila Aisyah radhiyallahu anha kadang-kadang marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memegang pundaknya. Nabi pegang pundaknya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma ighfir laha dzambaha wa adhhib anha ghaidha qalbiha wa aizha minal fitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ampuni dosa wanita ini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, hilangkan amarahnya. Ya Allah, jauhkan ia dari fitnah." Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelus-ngelus pundak beliau radhiyallahu taala anha. Padahal dia marah kepada Nabi, tapi Nabi membalas marah itu malah dengan mengelus-ngelus pundak sambil beliau berdoa, ya. Nah, baiklah jemaah sekalian, itulah secara umum sebagian dari bentuk-bentuk kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Sekarang jemaah sekalian, mari kita lihat beberapa konflik-konflik kecil dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau menyatakan hadis ini adalah hasan sahih. Cerita ini pun ditulis oleh Imam Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, juga tersebut di dalam kitab Asadul Ghabah. Bahwa sekali waktu Safiyyah radhiyallahu taala anha dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Konon beliau menangis karena dicibir mendapatkan pernyataan yang menyinggung dari Aisyah atau dari Hafsah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamu menangis, ada apa?" Mereka mengatakan, maksudnya Hafsah atau Aisyah, mereka mengatakan, "Aku ini keturunan Yahudi." Kata mereka, "Satu-satunya di sini orang Yahudi cuman kamu doang." Nah, jadi Safiyyah radhiyallahu anha, apa yang dimiliki wanita lebih dari air mata? Tidak ada. Maka dia menangis dengan dukanya, dia menangis dengan kedongkolannya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemukan air mata itu menetes. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa menangis?" Beliau mengatakan, mereka mengatakan bla bla bla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Quli laha." Hendaknya kamu jawab, kalau lain kali mereka ngomong begitu kamu jawab. Tuh, diajari Nabi tuh. Ah, tapi bukan menjawab, melawan dengan kata-kata yang tidak terpuji, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Katakan kepada mereka lain kali, zauji Muhammadun wa abi Musa wa ammi Harun." Katakan kepada mereka, "Suamiku adalah Muhammad. Ayahku adalah Musa. Pamanku adalah Harun. Kalian, suami kalian Muhammad, tapi siapa bapak kalian? Siapa paman kalian? Tuh, kita nih. Suamiku Muhammad, ayahku Musa, pamanku Harun." Kata Nabi, besok kalau mereka ngomong begitu, balasnya begitu. Diajarin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Anda lihat jemaah sekalian, ini konflik kecil antara Aisyah, Hafsah dengan Safiyyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Safiyyah, "Safiyyah, mengalahlah." Mengalah itu enggak berarti kalah, mengalah, mengalah, mengalah. Kalau wanita berkata, "Sampai kapan mengalah? Sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Enggak, Nabi kita salam tahu ini sedang emosi. Emosi ini harus disalurkan. Emosi ini harus menemukan caranya dan bahasanya sendiri. Maka Nabi sallallahu mengatakan, "Safiyyah, kalau besok mereka ngomong begitu, jawabannya begini." Nabi ajari sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jemaah sekalian, ini terjadi konflik juga antara Nabi dengan para sahabat. Kalau tadi antara para istri-istri, ini antara Nabi dengan para sahabat, dengan para ummahatul mukminin. Ini berkenaan dengan tuntutan mereka untuk tambahan uang belanja. Tuh, ya. Jadi ternyata ummahatul mukminin juga menuntut dua tambahan uang belanja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua berkumpul. Hanya saja dulu belum ada istilah demonstrasi, ya. Mereka ngumpul. Jemaah sekalian, memang ini istri-istri Nabi kadang-kadang suka mereka ngumpul-ngumpul sendiri. Saya temukan satu sejarah, satu kisah ini tentang perkumpulan unik terjadi di antara istri-istri Nabi. Mereka ngumpul, semuanya ngumpul. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Mereka sudah sepakat. Kita tanyain beliau siapa yang paling dicinta. Beliau wajib jujur. Lalu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kita nih, lihat nih atu-atu kita semua nih, terus terang yang paling disayang yang mana orangnya? Kita pengen dengar langsung. Ini 9 orang minta jawaban. Kalau Anda yang jawab bagaimana tuh? Apa jawabannya? Sekarang lebih mudah, nanti by WhatsApp, ya kan? Ya, pesan akan dikirim nanti melalui grup kita. Bikin grup dia. Tapi kalau mono sih enggak ada grupnya, grup sama siapa uman atu. Jadi mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini yang paling dicintai dari kita yang 9 ini yang mana orangnya? Kita pengen dengar langsung. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya besok. Sekarang bubar aja dulu. Semuanya bubar, masing-masing kembali ke rumah masing-masing. Malam agak larut, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumahnya satu persatu, ketuk pintu. Assalamualaikum, salam. Kata Nabi, ini ada kurma bagus, kamu ambil sedikit. Ingat, jangan kasih tahu yang lain. Benar? Iya. Maka Aisyah mengambil korma dan berjanji enggak ngasih tahu yang lain. Kemudian Nabi kita salam ke rumah saudara, ada korma ini, ambillah. Tapi jangan kasih tahu yang lain, janji kamu. Janji. Pergi lagi ke Ummu Salamah ambil. Janji, jangan kasih tahu yang lain. Iya, saya janji. Intinya, kesembilan ummahatul mukminin semuanya dapat korma, semuanya dengan satu janji, enggak boleh dikasih tahu yang lain. Sudah? Hari berikutnya kembali lagi nih, seluruh ummahatul mukminin ngumpul. Ya. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang lagi. Mereka bertanya, ya Rasulullah, sesuai dengan janji hari ini jawaban nih. Siapa yang paling dicintai dari kita semua? Ngomong terus terang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menjawab. Tentunya ini deg-degan banget nih, ya. Karena ini jawaban semacam audisi nih. Ya. Nah, siapa yang tereliminasi nantinya nih? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang paling kucintai di antara kalian semua, cinta lahir batin, adalah siapa yang semalam dapat korma. Siapa yang dapat korma itu yang paling kucintai. Aisyah bilang, saya supaya. Tapi kan gak boleh kasih tahu yang lain, ya. Kan syaratnya begitu. Saudah radhiyallahu anha ikut GR juga. Diam-diam. Ternyata kita orangnya masing-masing merasa dia yang paling dicintai Nabi, padahal semuanya kebagian korma. Nabi kita wafat, kebongkar juga, ya. Nah, tapi intinya jemaah sekalian, coba lihat kebijaksanaan ini, ya. Kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pertanyaan tadi itu pertanyaan yang rawan banget itu. Ya, bagi kawan-kawan kita yang poli, itu bayangin kalau bangsa 2-3 orang tuh di kawan-kawan yang poli gitu, ya. Semoga polinya diberkahi Allah tabaraka wa taala. Kalau di sini mono, ya, ada mono, ada poli gitu. Semoga yang poli diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala. Nah, jadi maksudnya pertanyaan dalam suasana rumah tangga yang poli ini pertanyaan yang sangat rawan. Bayangin kalau 3, kalau 4 gitu kan. Ngomong terus terang, mana yang paling dicinta? Enggak mungkin sama. Kita berempat beda, masa sama-sama dicinta? Mustahil. Ngomong terus terang. Nah, sekarang Anda dan udah ada jawabannya sekarang, ya. Kasih biji korma, tapi enggak ada korma di Sulawesi, ya. Kendari enggak ada, beli aja nanti apa namanya? Nah, baik, jadi rupa-rupanya kadang-kadang mereka semuanya ada saat-saat tertentu mereka kumpul-kumpul, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali waktu mereka semua berkumpul untuk mengajukan tuntutan tambahan uang belanja. Luar biasa. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, terus terang kurang. Harga-harga pada naik, duit belanja cuma segitu-gitunya, kurang. Agar dinambah, agar ditambah, kalau transfer jangan segitu mulu tiap bulan, gitu kan? Dan jemaah sekalian, tentu ini satu kondisi yang sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah tabaraka wa taala memahami, melihat keadaan kegelisahan Nabi SAW, maka turun ayat dalam surat Al-Ahzab, ya ayuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa ad-dara al-akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Kata Allah, wahai nabi, katakan kepada semua istri-istrimu. Ini terjadi konflik dengan Nabi, sebuah tuntutan yang begitu berat bagi Nabi, dan Nabi bingung mau ngomong apa. Maka Allah sendiri yang memberikan jalan keluar. Kata Allah tabaraka taala, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, apabila kalian mencari dunia dalam rumah tanggaku, maka kalian akan kuceraikan. Aku akan kuberikan biaya mut'ah, biaya perceraian. Setelah itu kalian akan ku kembalikan kepada orang tua kalian. Akan tetapi jika kalian menghendaki Allah, mencari Rasul, mencari akhirat di dalam rumah tangga ini, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar bagi kalian. Nah, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarnahu falam yakun talaqan. Setelah ayat ini turun, Nabi mengumpulkan mereka semua. Kata Nabi sallallahu, Nabi membacakan ayat. Nah, sekarang terserah kalian. Ayat ini memberikan kalian semua pilihan. Pilihan pertama, hidup sabar dengan hidup apa adanya dalam rumah tanggaku. Atau kalian tidak sabar dengan keadaan apa adanya, maka kalian akan kuceraikan. Silakan memilih. Disinilah nampak kemuliaan Bunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia wanita pertama yang memilih Nabi SAW, ya Rasulullah, aku memilih dirimu. Ya. Dan dalam kasus ini ada seorang wanita yang diceraikan oleh Nabi SAW. Siapa dia? Nah, siapa dia? Jawabannya adalah Hafsah radhiyallahu anha, putri dari Umar radhiyallahu taala anhu. Jemaah sekalian, Umar radhiyallahu anhu, beliau tinggal di Aliyah. Aliyah ini satu perkampungan di pinggiran kota Madinah. Dan karena jarak agak jauh, sehingga Umar tidaklah setiap hari mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Umar radhiyallahu anhu membuat kesepakatan dengan tetangganya. Kata Umar, begini, kita aplusan aja. Kalau hari ini kamu ketemu Nabi, besoknya saya. Pokoknya harus setiap sehari ada yang menjumpai Nabi. Kamu menjumpai Nabi hari ini, lalu laporkan apa yang terjadi, apa hadis, apa ayat yang turun. Esoknya, biar saya yang menjumpai Nabi, lalu melaporkan apa hadis, apa yang terjadi, lalu apa ayat yang turun. Ya, sepakatlah Umar dengan tetangganya ini. Namun pada hari itu sudah maghrib, tapi sang tetangga tidak balik-balik juga. Umar radhiyallahu anhu mulai was-was, ada apa dengan tetanggaku? Tidak biasanya balik sesore ini belum balik juga. Akhirnya setelah malam demikian larut, pintu rumah Umar radhiyallahu anhu bukan diketok, tapi digedor oleh sang tetangga. Digedor kencang sekali. Assalamualaikum Umar, Umar celaka, celaka Umar, celaka. Umar radhiyallahu anhu keluar. Apanya yang celaka? Kata dia, Rasulullah telah menceraikan istrinya, menceraikan anakmu, Hafsah radhiyallahu taala anha. Alangkah masgulnya pikiran Umar radhiyallahu anhu mendengar berita putrinya diceraikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, Hafsah radhiyallahu anha, putri Umar radhiyallahu an, memang memiliki watak yang agak kasar. Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang Hafsah. Kata Aisyah, kanat binta abiha. Hafsah itu adalah putri bapaknya. Itu kata Aisyah tentang Hafsah. Hafsah itu putri bapaknya. Maksudnya apa? Kepribadian dan karakter Umar betul-betul ada dalam diri Hafsah radhiyallahu taala anha. Maka Umar radhiyallahu anhu merasa ini malam kayaknya lama betul nih untuk nyamperin atau menjumpai putrinya. Maka begitu sudah pagi, sudah masuk subuh, maka Umar radhiyallahu anhu segera ke Madinah. Beliau segera ke Madinah langsung menuju kediaman putrinya Hafsah radhiyallahu taala anha. Ketuk pintu, buka pintu Hafsah. Dibuka. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kau enggak punya pikiran, Hafsah?" Marah Umar. "Bandingkan dirimu dengan Aisyah. Kau janda, dia gadis. Bandingkan ayahmu dengan ayah Aisyah. Ayahmu enggak ada apa-apanya dibanding ayah Aisyah. Tapi kenapa kamu belagu seperti ini?" Ya. "Apa? Ayahmu dengan ayah Aisyah lebih baik. Kamu dengan Aisyah, Aisyah lebih baik. Tapi saya enggak habis pikir, ini kamu belagu begini, kenapa ini? Ingat, kalau Nabi benci kepada kamu, Allah pun akan benci sama kamu." Wah, ini yang paling ditakutkan Umar. Jemaah sekalian yang saya hormati, Hafsah radhiyallahu anha menyesal tidak bisa menjawab apa-apa, tapi memang Hafsah radhiyallahu anha sudah diceraikan Nabi sallallahu alaihi wasallam talak satu. Nah, ini berarti jemaah sekalian, kadang-kadang terjadi satu konflik di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengambil langkah talak, ya. Jadi penyakit kalau bisa diobati, obati dengan pijit. Enggak bisa dengan pijit, pakai herbal. Kalau enggak bisa, amputasi. Nah, jadi kadang-kadang di sini misalnya ini penyakit terlalu besar ini, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil solusi untuk Hafsah, amputasi kamu. Maka Nabi menjatuhkan talak satu perceraian untuk Hafsah radhiyallahu taala anha. Umar radhiyallahu anhu akhirnya menjumpai Nabi sallam. Nabi kita memiliki kamar pribadi ukurannya kecil sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan seseorang menjaga pintu. Kata Nabi, "Siapapun yang datang, kasih tahu kalau aku enggak mau diganggu." Jadi siapapun yang datang menjumpai Nabi, enggak ada yang berhasil karena Nabi sedang masyghul. Nabi juga manusia, ya. Galau juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, galau ini cerai, galau Nabi kita sallam. Tetapi sekarang yang datang adalah Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Aku ingin ketemu Nabi." Laki-laki ini, sahabat ini menjumpai Nabi. "Ya Rasulullah, Umar ada di pintu." Kata Nabi sallam, "Bukakan pintu." Maka Umar radhiyallahu anhu masuk. Umar radhiyallahu anhu masuk, melihat Nabi, betul-betul Nabi sangat galau. Tidak ada ceria, tidak ada senyum, bahkan beliau masuk Nabi diam saja, tidak bicara. Umar radhiyallahu anhu berkata, kata Umar, "Aku bertekad dalam diriku, la udhikanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan kubuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa." Kata Umar. Maka hadis ini menjadi dalil, kalau ketemu kawan yang lagi galau, disunnahkan membuat cara agar dia tertawa, ya. Ini berpedoman kepada hadis Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "La udhikanna Rasulullah, akan kubuat tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, "Ya Rasulullah, dulu istri-istri kita yang dari Mekah ini menurut sama kita, mau diapa-apain juga manut, enggak ada yang nuntut macam-macam. Tapi itu sewaktu kita masih di Mekah. Tapi kita udah hijrah ke kota Madinah ini, bini kita juga berubah." Ya, ane juga ngerasain, kata Umar, bahwa bini-bini kita ini nyampe di Madinah nih, mulai ngatur suami, mulai nuntut A, nuntut B. Saya terus terang, kalau ada yang macam istri, kalau istri saya berani ngatur-ngatur saya tampar, kata Umar. Ini cuma ngomong aja, enggak benar, ya. Karena nyatanya Umar radhiyallahu anhu pun di rumah kalah sama bininya. Di luar boleh jagoan Umar, tapi di dalam, di rumah, kalah sama bininya. Sebelum saya lanjut, dalam sebuah hadis ada seorang laki-laki badawi, masya Allah, cobaan terberat adalah istri. Istrinya kasar sekali. Akhirnya laki-laki badawi ini berpikir, nasib begini-begini amat dapat model bini seperti ini. Saya harus ke Madinah konsultasi dulu dengan Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an. Laki-laki badawi ini datang ke Madinah membawa masalah keluarga dengan tujuan konsultasi dengan Umar radhiyallahu taala an. Begitu sampai di pintu Umar, baru saja diketuk begini, ternyata suara amunisi terdengar di dalam. Ya, hanya saja ini bukan amunisi Suria ke Rusia itu ya. Jadi pokoknya ada sesuatu yang benturan keras. Ternyata istri Umar melemparkan apa itu ke arah Umar. Entah panci, entah penggorengan, entah apa. Akhirnya laki-laki badawi ini kaget juga. Wah, di sini sampai begini pertempuran. Di rumah kita ada pertempuran juga, cuman pertempuran mulut. Di sini malah sudah pakai senjata ini. Akhirnya badawi ini pergi pulang. Baru beberapa langkah pulang, akhirnya pintu dibukakan Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar, ya akhal Arab, ta'al. Kata Nabi, wahai saudara Arabku, kesinilah. Laki-laki ini datang. Kata Umar radhiyallahu anhu, kamu mau ngapain? Itu dia tuh, di rumah aduh ibunya anak-anak macam-macam. Maka saya sebenarnya datang ke sini mau konsultasi, tapi ternyata di sini pertempurannya lebih dahsyat. Ini luar biasa ini. Umar radhiyallahu anhu, begitulah wahai saudaraku. Tapi mau diapain? Yang memasak makanan untuk kita adalah istri kita. Yang memandikan anak-anak, mengemas anak-anak, membuatkan baju yang indah dan harum buat anak-anak adalah istri kita. Jadi kalau kita gak menghargai kebaikan mereka, memang kadang-kadang pengen ngebalas juga, kata Umar. Ya tapi kita, ya kalau istri yang masakin dibalas nanti diracun bagaimana ente? Ya. Nah jadi baiklah. Walhasil jemaah sekalian, setelah Umar berkata kepada Nabi SAW, begitu kita sampai di Madinah ini, karakter istri kita orang-orang Mekah berubah menjadi ngatur mulu bawaannya. Saya juga ngerasa tuh di rumah, bukan di sini aja. Kata Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi terus terang, kalau saya diatur-atur sih mungkin saya juga bisa mukul. Artinya, kalau Anda menceraikan istri Anda, mungkin kalau saya bisa mukul kalau saya yang diatur. Padahal tadi kita udah bilang ternyata di rumah juga dia kalah ya. Jemaah sekalian, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Nah, Hafsah diceraikan dengan talak satu, lalu kemudian Jibril, hadis saya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Jibril alaihi salam segera menjumpai Nabi. Jibril mengatakan, "Talak ta Hafsah? Muhammad, kau telah menceraikan Hafsah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, kuceraikan dengan talak satu." Kata Jibril, "Raji' Hafsah fa innaha sawamatun qawwamah." Sekarang juga rujuk dengan Hafsah, karena Hafsah adalah wanita yang banyak puasa, dan dia pun seorang wanita yang banyak qiyamul lail. Malamnya penuh qiyamul lail, siangnya berpuasa. Segera rujuk dengan Hafsah. Nah, di sini kita lihat Nabi kita enggak besar kepala. Datang pihak ketiga dalam hal ini Jibril. Jibril datang mendamaikan antara Nabi dengan Hafsah. Segera rujuk dengan Hafsah. Alasannya apa? Istrimu Hafsah seorang wanita yang sangat sungguh-sungguh qiyamul lail. Juga seorang wanita yang sangat sungguh-sungguh melakukan puasa. Segera rujuk. Nah, Nabi yang mendapatkan solusi dari Jibril ini, segera kemudian lakukan rujuk dengan Hafsah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa apabila ada pihak ketiga yang datang membawa solusi, menyampaikan berbagai saran-saran, tidak pantas bagi suami dan istri mengabaikan saran-saran ini. Nah, orang ketiga ini datang untuk mendamaikan seperti kajian kita tadi pagi. Oleh sebab itu berikan apresiasi, hargai orang yang datang untuk tujuan baik mendamaikan. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril alaihi salam didamaikan. Kata Jibril, segera rujuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut. Nabi tidak besar kepala. Nah, baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, ini bentuk lain dari riak ataupun konflik kecil di tengah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, di antara bentuk konflik ringan antara Nabi dengan istri beliau, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, ke kamarku. Karena istri-istri Nabi tidak ada yang punya rumah, tetapi punya kamar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Nah, jadi istri-istri Nabi tidak ada yang dibangunkan rumah, semuanya hanya dibangunkan kamar-kamar yang begitu sederhana. Begitu sederhananya, coba dengarkan, Nabi kita pernah qiyamul lail, Aisyah radhiyallahu anha tidur terlentang di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi akan sujud, maka Nabi harus menyingkirkan kaki Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini menunjukkan betapa sederhananya kamar itu. Dan Nabi tidak pernah membangun rumah, hanya membangunkan kamar, satu kamar untuk masing-masing istrinya. Iyalah, karena memang tidak ada keturunan Nabi ya, jadi cukup satu kamar. Ya, kalau ada keturunan, bikin rumah yang besar sesuai dengan jumlah anak-anak ya. Jemaah sekalian, malam itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Perlahan-lahan dia membuka pintu. Perlahan-lahan pula beliau membuka sendal. Perlahan-lahan pula beliau membuka serban. Kemudian perlahan-lahan pula beliau rebahan di samping aku. Ya, ini Aisyah radhiyallahu anha punya pola tidur. Wanita ini banyak pura-puranya. Kita harus paham itu ya. Ya itulah wanita misteri ya. Misteri tapi teka-teki dari kepura-puraan wanita itu indah sekali ya. Maka jangan, jemaah sekalian, jangan mencela istri Anda. Kenapa? Yang mesti Anda syukuri, Anda adalah selera istri Anda ya. Jadi jangan sampai dicela selera istri kita, karena selera istri kita adalah kita sendiri. Bayangin kalau istri kita enggak selera sama kita, dapat siapa kita ya? Jadi jomblo sampai sekarang. Oleh sebab itu, terima kasih untuk istri-istri kita ya. Nah, baik jemaah sekalian, akhirnya Nabi SAW tidur rebahan di samping Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa saat saja, ya mungkin beberapa menit, tiba-tiba Nabi duduk perlahan-lahan. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan serbannya perlahan-lahan. Tiba-tiba Nabi memakai sendalnya perlahan-lahan. Dengan perlahan-lahan pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamar Aisyah. Nah, malam yang larut Nabi telah keluar entah kemana, yang penting dalam kegelapan malam kemana dia. Aisyah radhiyallahu anha udah pikir macam-macam. Ini kemana lagi kalau bukan ke tempat yang lain? Di mana rompi besi Nabi? Diambil baju besi Nabi, dipakai Aisyah radhiyallahu anha. Mana pedang? Ambil pedang. Gua susulin. Dia susul Nabi SAW pakai pedang begini. Awas kalau sampai ketemu di tempat lain. Bayangin, udah pernah dikejar-kejar pakai golok belum? Nah, ini salah satu bagian dari romantika kehidupan poli itu begini ya. Kadang-kadang ada yang bawa golok itu. Kawan saya mau poli, ngomong sama istrinya, "Istriku, aku mau poli." Kata istrinya, "Silakan, tapi kalungku akan berbeda. Kalau kalungku sekarang emas, kamu poli kalungku nanti kater," katanya. kalung kater, tahu kater ya. Aisyah radhiyallahu taala anha menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa pedang itu, enggak tanggung-tanggung samurai. Mau kemana? Subhanallah, ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke makam Baqi. Sampai di makam Baqi, Nabi menghadap kiblat. Kemudian beliau mengangkat tangan dan berdoa untuk para syuhada Baqi. Para penghuni makam Baqi. Selesai berdoa, ini berarti kalau kita ziarah makam, disunnahkan berdoa mengangkat tangan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam usai berdoa, akhirnya beliau berjalan akan pulang. Aisyah radhiyallahu anha ngerasa ini mau pulang. Wah. Dia mengambil langkah 1000 berlari, jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Dia berlari, berjalan cepat sekali pulang ke rumah. Sampai di rumah harus melepaskan baju besi dulu. Kemudian simpan pedang samurai tadi. Lalu kemudian dia kembali lagi pura-pura tidur. Pura-pura ya. Wanita ini teka-teki ya, tapi insyaallah kita akan sabar dengan teka-teki itu ya. Karena Allah berfirman, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka orang-orang beriman dan istri-istri mereka nanti akan berada di surga ya. Jadi dunia ini singkat sekali untuk kebahagiaan bersama istri kita. Maka kita harus berjuang, saling menasihati agar selalu dalam kesolehan, agar kebersamaan yang sementara ini bersambung dengan kebersamaan abadi di dalam surga. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah. Tetapi kata Aisyah, ya aku gak bisa menyembunyikan napasku yang ngos-ngosan. Aku bisa pura-pura dengan tidurku, tapi napasku bagaimana ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma laki tataqa'in?" Kata Nabi, "Kenapa napasmu sengal-sengal begini? Perasaan tadi enggak begini. Ini ada apa ini?" Kata Aisyah, "La syai'a." Enggak ada apa-apa. Ya Allah, wanita begitu wanita itu ya. Hati-hati antum. Maka sebelum Anda memberikan kelembutan, Anda enggak akan menemukan kata yang sesungguhnya, ya. Ah, ini Nabi bicara, ada apa denganmu? Bunda kita menjawab, lah saya enggak ada apa-apa. Padahal ada apa-apa. Ya kan? Akhirnya Nabi kita bilang, la tukhbirinnani aw la yukhbirannani al-alimul khabir. Kau yang bicara atau wahyu yang turun menjelaskan persoalan? Tentu kalau sampai wahyu yang turun, semua orang nanti akan tahu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Halillahu ya'lamu kulla syai?" Memang semuanya Allah tahu? Kata Nabi, "Iya, semuanya Allah tahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadi saya pikir kamu ke rumah istri kamu yang lain. Makanya saya kejar pakai samurai, terus terang aja nih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ja'aki syaitanuki?" Kamu sudah dipengaruhi setan kamu rupanya. Aisyah menjawab, "Wahal ma'aka syaitan?" Kalau kamu punya setan lah. Dia bicara sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kamu ada setannya enggak?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya. Ada juga setan bersama aku, lakinnallaha sakharahu alayya fala ya'muruna illa bi khair." Tetapi setan yang mendampingiku telah dimudahkan oleh Allah, maka dia tidak lagi membujukku berbuat kecuali berbuat kejahatan. Jadi ternyata Nabi kita pun didampingi oleh setan korin, hanya saja setan korin ini udah jinak, kalau kita belum. Enggak ada jinaknya itu sampai kita mati. Nah, jadi jemaah sekalian yang saya hormati, coba lihat di sini. Kita melihat apa namanya nuansa kecemburuan Aisyah radhiyallahu taala sampai ngejar Nabi malam-malam pakai samurai. Tetapi Nabi SAW memberikan nasihat, "Wahal ja'aki syaitanuki?" Kamu ini sudah dipengaruhi syaitan wahai Aisyah. Nah, jadi kita lihat dalam konflik ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai jam berapa kita? Maghrib sampai jam berapa? Hmm? 17.50. Jemaah sekalian, sekarang jam 5:30 ya, dan maghrib masuk jam 6 kurang 10 menit. Sepertinya untuk sesi ini demikian dulu, kita buka sesi tanya jawab ya. Tuhai barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan di kesempatan ini. Dan kembali kami mengundang kepada jemaah sekalian untuk bertanya jawab. Bagi hadirin bisa mengajukan pertanyaannya melalui selembaran kertas, dan bagi pendengar sekalian bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat di 0852 555 543. Dan kita awali. Ya, silakan. Kenapa saat ini para akhwat kalau sudah mendengar kata poligami mereka merasa seperti mau kiamat di dunia ini? Bahkan tidak sedikit orang-orang kajian mundur pelan-pelan dari kajian. Bagaimana menyikapi hal ini biar poligami diterima para akhwat? Ya jangankan akhwat, ummahatul mukminin juga begitu, ya kan? Jadi Allah tabaraka wa taala telah mengkodratkan kecemburuan dalam diri para wanita. Wanita yang enggak punya cemburu itu bukan wanita beneran tuh. Ya. Itu wanita bukan wanita asli. Itu entah ada yang nompang-nompang itu. Kalau wanita yang sesungguhnya, wanita yang original punya, itu cemburunya pasti besar. Maka tadi kita lihat, misalnya coba lihat Aisyah radhiyallahu anha cemburu sampai bawah samurai. Bayangkan itu. Nah, jadi kecemburuan itu memang watak para wanita, tetapi mestinya bukan wanita aja kita juga ya, tapi ini yang ditanyakan wanita sih. Tapi mestinya para wanita-wanita kalau memang suaminya ingin menjalani kehidupan poligami, tetapi dengan tujuan yang benar. Ya, jangan sampai poligami dengan tujuan macam-macam. Kadang-kadang sunnah gitu, padahal udah ketahuan tujuannya macam-macam. Ada seorang anak muda, seorang laki-laki punya istri satu. Bertanya kepada Syekh Utsaimin. Wahai Syekh, kata Syekh Utsaimin, ada apa? Saya sebenarnya udah nikah dan saya punya kelapangan harta. Lalu ada seorang akhwat, itu kalau tidak dinikahi aku khawatir fitnah terhadap akhwat tersebut. Saya berencana mau poligami, apa nasihat dari Syekh? Syekh Utsaimin mengatakan, masya Allah, mulia jua mu ingin menyelamatkan wanita dari fitnah. Oleh sebab itu kalau kau punya duit, kasih kepada anak muda yang miskin, biar dia yang menikahi wanita itu. Kata Syekh Utsaimin begitu. Nah, ini jawaban Syekh Utsaimin ini, bantuan buat akhwat juga itu. Jadi kalau nanti di rumah ada yang ada yang minta poligami, kasih tahu jawaban Syekh Utsaimin. Kalau memang kamu punya harta ingin menyelamatkan wanita itu dari fitnah, berikan hartamu kepada anak muda yang miskin, biar dia yang menikahinya. Kau dapat dua pahala. Jemaah sekalian, Syekh Utsaimin itu sangat pintar bercanda. Sekali waktu dalam kajian fikih pembahasan tentang aib-aib dalam pernikahan, tiba-tiba seseorang berkata, Syekh, begitu akad nikah ternyata istriku ompong, itu aib enggak tuh? Kata Nabi SAW, kata Syekh Utsaimin, alhamdulillah, kalau ompong berarti kamu enggak bakal digigit. Kata Syekh Utsaimin, udah jangan diceraikan, udah kamu selamat enggak bakal digigit. Kalau dia punya gigi, apalagi punya taring, kamu dicabik-cabik. Nah, jadi kenapa akhwat menolak poligami? Nomor satu, tentunya ada banyak faktor ya. Faktor dari akhwat dan faktor dari ikhwannya juga. Ya, faktor dari akhwatnya, pertama kodrat wanita adalah kecemburuan. Dan faktor yang kedua ini adalah karena faktor lemah iman. Sebab sesuatu yang dihalalkan Allah tidak bagus untuk ditolak. Tetapi dari pihak ikhwan juga, kadang-kadang poligami ini tidak seperti lillahi ta'ala gitu kan. Jadi istri kita tahu kamu mau nikah dengan siapa, si fulan usia berapa, 19 tahun, ya udah wajar. Tapi saya pernah bercanda sama istri di rumah itu. Kebetulan ada kawan mau poligami di rumah saya. Saya bilang sama istri saya, dengar baik-baik, besok Selasa bakal ada poligami di rumah ini. Saya enggak bilang saya. Istri saya bengong aja. Yeah. Yang benar. La ilaha illallah, buat apa dustain kamu? Benar. Selasa besok di sini bakal ada poligami. Pasti dengan yang lebih muda. Gitu. Kata dia pasti dengan yang lebih muda. Saya bilang, "Lah iyalah, sekarang pertanyaan buat kamu. Kamu mau dihargai apa menghargai? Dia menghargai atau dihargai? Kalau yang muda, kamu dihargai. Kalau saya ambil yang tua, kamu menghargai. Capek mana?" Diam dia. Nah, jadi dari pihak ikhwan juga kadang-kadang ada faktor. Jadi intinya pertanyaan ini memiliki banyak alasan kenapa ada penolakan dari pihak. Kenapa ada banyak penolakan dari pihak akhwat, ya? Bisa jadi dari si akhwatnya, bisa jadi dari faktor karena ikhwannya. Dan bisa juga dari faktor yang ketiga, akhwat ini akan malu dengan keluarganya, dengan kakak-kakaknya, dengan orang tuanya, dengan masyarakat. Kalau sampai tahu bahwa suaminya poligami, nanti apa kata orang? Wah, ini wanita enggak bisa memberikan kenyamanan buat suami, makanya poligami. Nah, ini semua mengakumulasi menjadi sebab sehingga si perempuan menolak poligami tersebut. Akan tetapi kita sebagai laki-laki harus berusaha memaklumi itu apa adanya, ya. Bukankah poligami lebih diridhoi oleh Allah daripada perceraian? Mohon nasihatnya. Aduh, mana yang lebih diridhoi Allah, poligami lebih diridhoi atau perceraian? Jangan bikin pilihan begini dong. Jangan ribet juga kita, ya. Apa enggak ada pilihan yang ketiga? Ini Allah lebih suka poligami atau perceraian? Ya, bikin pilihan yang ketiga, ya. Nah, ini kalau begini nih susah jawabnya nih. Nah, jadi sekali lagi kita harus berpikir lebih luas, lebih lugas melihat poligami ini. Jadi kita punya istri dan kita punya beberapa orang anak. Saya katakan kepada antum, saya punya seorang saudara, seorang ustaz. Kalau saya kasih tahu orangnya, antum tahu. Tapi yang pasti bukan orang Sulawesi, ya. Jadi ini ustaz ini, ya, ustaz yang suka ceramah ini, anaknya itu bandel sekali di sebuah pesantren. Akhirnya bapaknya bilang, "Ustaz, tolong nasihati anakku. Nasihati anakku." Akhirnya kita tanya anaknya, "Kamu bandel sama bapakmu?" Bagaimana enggak bandel? Yang diperhatiin anak dari istri muda mulu, kita enggak diperhatiin. Tuh. Bayangin, di dalam sebuah rumah tangga kita akan berurusan dengan banyak hati dan itu capek. Dan kalau punya istri dua atau tiga, nanti kalau lebaran mau kemana itu juga bingung kita. Ya? Lebaran besok nih mau kemana kamu? Yang pertama kasihan, yang kedua. Nah, tapi memang poligami ini harus ada ilmu teganya katanya. Nah, tapi ilmu tega ini yang susah. Ilmu tega ini yang susah. Kawan saya punya istri dua, mau poligami lagi yang ketiga. Akhirnya istri pertama kedua bilang, "Abah, kalau mau poligami lagi, kita juga pengen ta'aruf." Kata kawan saya, ustaz juga tuh, "Baiklah." Kawan saya enggak berpikir macam-macam. Akhirnya disusunlah disusun waktu pertemuan antara dua istri ini dengan calon istri yang ketiga. Tapi rupa-rupanya sekarang zaman media sosial, ya, komunikasi demikian mudah. Istri yang pertama membawa seluruh anaknya, istri yang kedua membawa seluruh anaknya, baru ketemu dengan calon istri yang ketiga. Nah, begini nih Neng nih, saya istri yang pertama. Nih anaknya nih, lihat nih. Yang kedua bilang, "Saya istri yang kedua, nih anaknya, lihat nih. Kamu mau di mana lagi?" Akhirnya apa jawab sekalian? Begitu kawan saya nanyain lagi, karena dia enggak ikut dalam pertemuan, dia enggak ikut, ya. Akhirnya dia tanya, "Gimana hasil pertemuan? Kapan jadinya kita?" Kata dia, "Wa tammat kalimatu rabbi," tamat urusan, enggak ada lagi. Enggak jadi, gagal yang ketiga. Nah, jadi ini menurut antum makar enggak tuh? Wallahu alam gitu, ya. Nah jadi berpikirlah, jangan spekulasikan kebahagiaan Anda. Sekarang ini dengan satu istri, ya begini keadaannya. Tapi kalau dengan istri yang kedua atau yang ketiga, sekali lagi saya katakan, jangan buat hidup Anda spekulasi. Saya punya kawan, istrinya tiga, ya. Ustaz juga, Anda pasti kenal kalau saya sebut namanya. Iya, betul. 100% Anda kenal. 100%. Istri yang kedua, murid saya. Istri yang ketiga, murid saya juga. Jadi dia punya istri yang kedua dan ketiga, murid saya. Dalam sebuah daurah, saya bilang, kamu nanti tidur di kamar saya. Baik Ustaz. Datang ke kamar saya, kamu cerita, enak gak punya istri tiga? Gimana Ustaz ya? Jadi saya rasanya setelah punya tiga istri, lebih banyak lebih sering tidur di musholla daripada di rumah. Lebih sering tidur di musholla. Saya bilang, kenapa? Ya kadang-kadang saya terlambat pulang ke istri pertama karena kajian telat balik. Istri pertama bilang, kamu kalau di sana lama-lama sekali nggak usah balik, pintu nggak dibuka musola lagi. Esoknya pergi ke istri yang kedua, telat pula bubar pengajian. Akhirnya telat sampai di rumah istri yang kedua. Akhirnya pintu nggak dibuka, tidur di musola pula. Pokoknya Ustaz, dalam seminggu kadang-kadang tiga malam saya itu tidur di musola. Jadi punya tiga rumah, ternyata belum tentu tidur di rumah terus tiap malam. Ini tidur di musola kawan kita. Tidur di musola dia. Nah jadi pikirkan, apabila telah ada niat untuk berpoligami, pikirkan semuanya secara lengkap. Saya punya sahabat juga Ustaz. Ya, saya yang beginian punya cerita banyak, jangan salah. Seorang sahabat Ustaz di Bekasi, pokoknya mantap betul mau poligami. Mantap banget, ini wajib poligami. Jodohnya juga udah setuju. Akhirnya suatu hari, itu hari pernikahan poligami, dia dipanggil istrinya. Jadi begini nih, yang pertama kali saya harus kasih tahu, ini pemberitahuan bukan minta izin. Kamu gak usah nanti komentar macam-macam. Tugas kamu mendengar. Dia udah ngomong begitu, prolognya seperti itu. Kata istrinya, kamu mau ngapain? Sekali lagi saya katakan, ini pemberitahuan bukan minta izin. Dengarin dan gak perlu komentar. Iya mau ngapain? Hari ini jam 1 tepat saya bakal poligami di sebuah kawasan di Bekasi. Sudah dengar? Ini cuma berita ya, jangan ada komentar. Ya baiklah kalau begitu, siap-siaplah. Apalagi kata istrinya, wah, padahal dia udah siap perang sebenarnya. Kalau sampai istri macam-macam udah disiapin jurus A, jurus B, kalau sampai istrinya nyerang, ini kok malah gak ada serangan apa-apa. Akhirnya baju-baju dilipat, masukin koper, taruh di mobil. Udah ya aku permisi ya. Kata istrinya langsung begini, iya nih jam poligami mulai dekat nih. Yeah. Kata istrinya, udah duduk dulu deh sebentar deh, aku mau ngomong ini. Kamu mau ngomong apa lagi? Warta berita udah jelas. Kata dia begini, nikah itu tanggung jawab. Makin banyak tanggung jawab, makin susah ke surga. Kalau istri cuma satu, tanggung jawab satu. Istri dua, tanggung jawab dua. Makin banyak tanggung jawab, makin susah kamu ke surga. Itu aja, saya mau ngomong begitu, pergilah. Akhirnya di jalan tol, kawan saya nangis itu. Bini saya kok gak nyerang saya? Mestinya marah-marah, jurus saya udah siapin nih. Tapi kenapa gak marah-marah? Tulus sekali bahkan istri saya. Malah dia nyesal mau poligami, tapi udah gak bisa dibatalin. Gak bisa dibatalin. Akhirnya dia poligami juga. Begitu nikah, qadarullah, ini ahwat poligami, ini istri kedua ini, pas lagi datang bulan. Begitu malam-malam dia mau ketemuan, kata istri kedua, afwan, saya lagi datang bulan nih. Nganggur lagi kan, sarung tinju terpaksa digantung, ya kan? Hari pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Mestinya udah selesai kalau sudah 7-8 hari. Akhirnya dia mau mendatangi lagi. Ini istri yang kedua bilang, saya juga gak tahu. Biasanya kalau udah 7 hari udah selesai. Ini malah belum selesai. Kawan saya ini bilang, begini aja deh. Mumpung kamu belum saya apa-apain, sekarang aja titik. Udah berhenti aja ya. Akhirnya cerai, enggak ngapa-ngapain tuh. Pulang dia ke rumahnya. Nah jadi jamaah sekalian, pikir sematang-matangnya. Jadi lihat istri kita, lihat anak-anak kita. Coba bayangkan jawaban seorang istri kepada keluarganya ketika kita berpoligami. Dan coba bayangkan beban mental seorang perempuan terhadap masyarakat sosial ketika kita poligami. Alasan dan jawaban apa untuk orang tuanya, untuk saudaranya, untuk sosialnya. Kita mudah sekali memberikan jawaban. Tapi perempuan yang setiap hari di rumah, mereka lah yang berhadapan dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan keluarga. Jawaban mereka apa? Ya, Anda jangan bilang saya anti poligami. Berantem kita, ya. Mana ada laki-laki yang gak suka poligami, ya kan? Cuman ada yang mikir, ada yang gak tahu tuh sambungannya tuh, ya. Cuman nasihat anak kepada kawan-kawan yang sudah mulai berpikir seperti kesana, coba buat satu pertimbangan sematang mungkin. Karena begitu ku terima nikahnya, begitu Anda ucapkan, gua gak bisa mundur sama sekali. Nah, namun terhadap kawan-kawan yang sudah poligami, ya sekali lagi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaga keadilan lahir dan batin terhadap kedua-duanya. Ini bagi yang sudah, kalau yang belum mikirlah. Ya mikir ya. Sematang mungkin. Oh, ini panjang sekali. Bagaimana jika ada suami yang sering menghina istrinya dengan tujuan ingin menjadikan istrinya sebagai mujahidah, tidak cengeng. Ya kalau menghina jangan ya. Kalau ingin istri kita menjadi seorang mujahidah, berikan dia ilmu, berikan dia pengetahuan. Bukan dihina-hina. Oh kamu ini laki perempuan cemen macam. Enggak, jangan menghina. Menghina itu enggak akan membuat sebuah karakter menjadi lebih baik. Tetapi berikan ilmu, berikan buku-buku yang mendidik. Insya Allah itu lebih bagus. Bolehkah berdoa kepada Allah untuk dengan menyebut nama calon istri yang dimaksud sebelum meminang? Jadi berdoa, ya Allah, mudahkan pernikahanku dengan si Fulan misalnya, dengan menyebut namanya, boleh enggak? Tentu saja boleh. Tentu saja boleh, hanya saja kemarin kita sudah kasih tahu bahwa doa yang bisa positif dan negatif, mintalah dengan mengaitkannya dengan sesuatu yang positif. Ya Allah, mudahkan pernikahanku dengan si Fulana, titik. Itu kurang tuh. Karena perempuan ini bisa positif, bisa negatif. Tetapi mintalah, ya Allah, mudahkan pernikahanku dengannya dan buatlah pernikahan kami pernikahan yang berkah. Tapi intinya menyebutkan nama seorang perempuan calon kita dalam doa, hukumnya dibenarkan ya. Ketika kita melihat pernikahan Rasul, beliau mempraktekkan monogami, poligami sekaligus. Beliau monogami dengan Khadijah selama 25 tahun. Kemudian beliau poligami setelah Khadijah wafat. Beliau berusia 50. Bukan, Nabi kita poligami mulai usia 53 tahun. Yang tidak senang dengan Islam terkadang melihat hanya dengan saat beliau poligami. Jadi begini, orang yang gak senang dengan Islam, Nabi kita poligami, monogami, tetap saja Nabi kita bakal salah. Ya, ini orang-orang non muslim misalnya, Nabi kalian itu tukang kawin itu. Sekarang kalau Nabi kita gak poligami, Nabi kita monogami, mereka bakal cari cara itu. Karena mereka melecehkan Nabi kita, bukan karena poligaminya, karena gak suka dengan Nabi kita. Poligami itu cuma dicari-cari aja. Buktinya orang lain poligami dia diam. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman berapa istrinya? Nabi Sulaiman berapa? 100. Nabi Daud berapa? 100. Nabi kita itu cuma segitu. Nabi Ibrahim berapa istrinya? 4. Jadi ternyata tidak ada nabi yang enggak poligami. Cuma Nabi Isa sama Nabi Adam doang. Nabi Adam karena enggak ada calon ya, cuma satu-satunya. Kalau Nabi Isa ya keburu kiamat. Jadi enggak poligami beliau. Tetapi Nabi Ibrahim poligami dengan 4, kemudian Nabi Dawud itu poligami dengan 100, Sulaiman dengan 100 pula. Kalian non-muslim ini, Nabi kami cuma punya 9. Aduh, beritanya macam-macam. Nabi Sulaiman tuh 100, apa komentar kalian? Ternyata diam kan? Makanya enggak betul kalau mereka menghina Nabi kita karena poligami. Karena poligami juga ada pada Nabi-Nabi lain, ternyata mereka diam. Jadi intinya adalah karena kebencian saja. Nah sekarang di Rusia, di Moskow secara khusus, pemerintah Rusia menganjurkan laki-laki untuk berpoligami. Bahkan pemerintah Rusia mengharuskan warganya yang pintar-pintar untuk poligami. Kamu pintar ya, pendidikan apa, profesor, prestasi keilmuan kamu apa, saya menciptakan ABW, otak pintar ini harus banyak keturunannya, kamu poligami, dibiayai negara. Ya, kalau pengen begitu pindahlah ke Rusia. Tinggalkan Kendari, tinggal di sana. Tapi sayang Anda belum profesor ya. Apa ciptaan Anda? Enggak ada ciptaan kita, cuman kue lampet aja ya. Jadi baik. Seorang mahasiswa dan alhamdulillah saya sudah menikah. Umur pernikahan saya sudah 9 bulan. Kami tinggal serumah berdua, sekolah berjalan biasa. Bulan orang tua saya datang dan menetap tinggal bersama kami. Alasannya mereka khawatir terhadap istri saya karena saya jarang di rumah. Khawatir saya belum mampu mencukupi kebutuhan istri. Kemudian khawatir, merasa insya Allah hubungan kami selama ini baik-baik dan kecemasan-kecemasan orang tua kami itu kan. Nah, udah tahu kan? Nah, jadi kadang-kadang orang tua kita juga terlalu khawatir gitu kan. Jadi pengantin baru bayangin mau didampingin. Kadang-kadang mendampinginya berlebihan. Kawan saya nikah dengan orang Makassar itu 9 bulan mertua sekamar dengan istrinya. 9 bulan enggak ada malam pengantin, bayangin. Sampai-sampai kawan saya nelpon, "Ustaz, saya bercanda. Gimana nih malam pengantin? Mantap dong," saya bilang. "Saya bercanda. Malam pengantin apa, Ustaz? Ini udah 9 bulan nikah, mertua saya selalu tidur dengan istri saya." Ini masya Allah, ini luar biasa ini. Nah, jadi terhadap sahabat kita yang bertanya ini, Anda hanya perlu bicara dengan bijaksana dengan orang tua. Katakan kepada orang tua bahwa Anda berdua tidak perlu lagi dikhawatirkan ya, karena Anda berdua sudah cukup dewasa untuk menikah. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran itu sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang enggak ada buktinya. Jadi berikan alasan, berikan penjelasan sebijaksana mungkin kepada si orang tua. Tapi bagaimanapun memang kadang-kadang orang tua yang terlalu intervensi, terlalu banyak bicara, terlalu banyak kritik, ini memang enggak nyaman dalam sebuah rumah tangga. Maka oleh sebab itu saya sarankan kepada si suami sebagai pemimpin rumah tangga agar cobalah bicara sebijaksana mungkin dengan orang tua. Kalau itu berat bagi Anda untuk bicara dengan orang tua, menyuruhnya pulang ke rumah, libatkan pihak yang ketiga. Entah paman Anda, entah siapa kenalan bapak-bapak kita. Paman lah misalnya, paman. Itu ayah masa di rumah terus? Ya kita gak nyaman juga. Lebih-lebih karena ayah terlalu mengatur, ibu juga terlalu mengkritik. Ya paman tolong kasih tahu ayah deh. Nah gitu ya. Jadi kalau berat untuk bicara dengan orang tua, maka libatkanlah pihak ketiga yang terpercaya untuk mengatasi persoalan. Nah baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, jam 6 kurang 10 insyaallah waktu akan masuk 1 menit lagi. Ini pertemuan terakhir kita dalam kajian selama 2 hari. Mudah-mudahan kebersamaan kita yang begitu terbatas ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bertemu di dalam keriduan Allah. Mudah-mudahan perpisahan kita pun dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita selalu disatukan Allah Subhanahu wa taala dalam cinta mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Karena jemaah sekalian, Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqun. Ketika para penghuni surga, ketika mereka bertemu di surga, ternyata ada pembicaraan tentang nostalgia dunia. Ya, ada pembicaraan tentang nostalgia dunia. Tetapi jemaah sekalian, pembicaraan yang menjadi nostalgia di kalangan para penghuni surga setelah mereka di surga, nostalgia mereka hanya satu, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqun. Dahulu di tengah keluarga kita takut, kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ternyata kenangan dunia yang akan tetap jadi cerita sampai kita di surga hanyalah saat-saat ibadah. Kamu masih ingat dulu waktu kita ngaji? Kamu masih ingat dulu sewaktu kita sholat jamaah? Hanya inilah kenangan dunia yang akan dibawa ke dalam surga. Bahwa Anda pernah mendaki puncak Bromo, bahwa Anda pergi misalnya ke laut lepas untuk memancing, ini tidak lagi kenangan indah yang jadi bicara di surga, karena di sana keindahan itu lebih dari segalanya. Keindahan yang pernah indah di dunia semuanya hambar di surga. Maka kenangan-kenangan indah dunia ini tidak lagi akan menjadi pembicaraan kecuali satu kenangan saja, yaitu saat kita dengan sahabat-sahabat kita di dalam beribadah. Maka oleh sebab itu, selama beberapa pertemuan kita dalam kajian ini, mudah-mudahan ini kenangan ibadah dunia yang akan menjadi nostalgia kita bila saatnya besok kita semua memasuki surga Allah tabaraka wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian para kawan-kawan. Dan secara khusus saya sampaikan terima kasih pula terhadap kawan-kawan panitia, secara khusus kepada sahabat, kepada guru kita Ustaz Zaizan Hafizahullah tabaraka wa taala. Semoga Allah panjangkan usia beliau, kemudian Allah berkahi seluruh upaya beliau, kemudian lembaga kita ini semakin maju dalam lindungan dan dalam rahmat Allah tabaraka wa taala. Demikian kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.